Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Niaga TV, para shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 118. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Kita memasuki bab yang baru yang berjudul Salatul Witr. Salat witir dalam bahasa Indonesia. Witir tentunya secara bahasa artinya ganjil. Ya, wasyaf'i wal watr. Ada syafa' artinya genap, ada witir artinya adalah ganjil. Penulis mudah-mudahan Allah merahmatinya Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa aqallul witr raka'atun." Jumlah rakaat witir itu minimal satu rakaat. Aqallul witr rakaatun. Jumlah minimal witir itu adalah satu rakaat. Itu jumlah minimalnya, ya, satu rakaat. Artinya boleh seorang muslim salat witir dengan hanya satu rakaat. Wa akmaluhu ihda asyrata. Dan yang paling sempurna itu sampai dengan 11 rakaat. 11 rakaat. Wa yusallimu min kulli rak'ataini. Dan salam setiap 2 rakaat. Jadi witir yang paling sempurna itu 11. Salam tiap kali 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai nanti di akhir boleh satu rakaat saja witir atau 3 rakaat witir dengan 2 kali salam atau 3 rakaat sekaligus sebagaimana akan dijelaskan oleh beliau. Jadi paling minimal 1 rakaat, sempurnanya adalah 11 dan salam setiap 2 rakaat. Kemudian dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-witru sunnatun muakkadah. Witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi. Karena Nabi senantiasa melaksanakan salat witir, artinya Nabi tidak meninggalkan salat witir bahkan dalam kondisi sedang safar. Wa hassihi alaihi wa ta'kidihi. Dan Nabi senantiasa memotivasi umatnya untuk melaksanakan salat witir dan beliau memberikan penegasan-penegasan di dalam hadis tentang pentingnya salat witir. Misalnya, para pemirsa Niaga TV, ada hadis dari sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak atas setiap muslim. Para ulama berbeda pendapat di dalam memahami kata haqqun. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak atas setiap muslim. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagai perintah yang sifatnya wajib. Ya, jadi haqqun artinya wajibun. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tetapi mayoritas ulama, jumhurul ulama, memahami hadis ini sebagai bentuk penegasan, bukan sebagai bentuk kewajiban. Dalilnya nanti akan disebutkan sebentar lagi, yang menunjukkan bahwa witir bukanlah ibadah yang sifatnya wajib. Kemudian Rasul berkata, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ. Barang siapa yang ingin witir dengan 5 rakaat sekaligus, silahkan. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ. Dan yang ingin witir dengan 3 rakaat, silahkan juga. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Dan barang siapa yang ingin salat witir 1 rakaat saja, فَلْيَفْعَلْ. Hendaknya dia melaksanakannya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika beliau pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda, ya ahlal Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran, wahai kalian orang-orang yang membaca Al-Quran, autiru, kerjakanlah oleh kalian solat witir. Fa inna allaha witrun yuhibbul witr. Karena Allah itu maha ganjil, dan Allah menyukai witir, menyukai solat yang ganjil. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, wal amru fi hadisi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, adapun kata perintah dalam hadis Ali dan juga kata haqqun di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, li ta'kidit talab, sebagai penegasan perintah witir, dan tidak dipahami sebagai kewajiban sebagaimana yang dipahami oleh Al-Imam Abu Hanifah. Walakin ala sabilis sunniyati la al-wujub. Tapi perintah yang muncul di dalam dua hadis tersebut, hadis Abu Ayyub dan hadis Ali ibnu Abi Talib, adalah hadis yang menunjukkan sunnahnya salat witir dan bukan menunjukkan wajibnya salat witir. Dalilnya mana? Mana dalilnya bahwasanya salat witir itu sunnah bukan wajib? Kata Profesor Dr. Mustafa Deep, dalilnya adalah salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia, Talhah Ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita, ada seorang laki-laki yang datang dari kampung lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya tentang Islam. Lalu Nabi bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. 5 waktu salat sehari semalam. 5 waktu salat sehari semalam. Maka laki-laki ini berkata, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat yang wajib selain yang 5 waktu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la, tidak ada lagi yang wajib. Illa anta tatawwa, kecuali kalau anda ingin salat tatawwu atau salat nafilah atau salat mustahabbah au mandubah, ya, tidak ada yang wajib selain yang 5 waktu itu, kata Nabi, kecuali kalau engkau ingin menambahkannya dengan salat-salat sunnah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan di dalamnya terdapat berita yang tegas bahwa sholat yang wajib itu hanyalah sholat 5 waktu. Dan ini menjadi penafsiran dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan riwayat bahwa Rasul berkata, "Al-witru haqqun ala kulli muslimin." Maka kata haqqun di sini tidak diartikan wajibun, tetapi sebagai bentuk ta'kid alias penguatan alias penegasan tentang pentingnya salat witir bagi seorang muslim. Jelas para pemirsa Niaga TV. Jadi jumhurul ulama berpendapat witir itu adalah sunnah. Begitupun ada hadis dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu qol, aku bersaksi kata Ubadah bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, lima waktu salat yang Allah wajibkan, barang siapa yang memperbagus wudunya, memperbagus salatnya, melaksanakannya di awal waktu, wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan barang siapa yang menyempurnakan ruku' di dalamnya, menyempurnakan khusyuk di dalamnya, kanalahu 'alallahi ahdun ay yaghfiralah, maka Allah memiliki perjanjian untuk mereka yang komitmen dalam melaksanakan salat yang wajib bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'alallahi ahdun, tetapi barang siapa yang tidak komitmen dengan salat lima waktu maka Allah tidak memiliki perjanjian atas dirinya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu. Apabila Allah berkehendak, Allah bisa saja mengampuninya. Tetapi jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mengazab atau memberikan siksaan kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa adnal kamali thalathun bisalamaini, dan bentuk minimal yang sempurna, bentuk kesempurnaan yang minimal di dalam mengerjakan salat witir adalah tiga rakaat dengan dua kali salam. Jadi di mazhab Imam Syafi'i mereka berpandangan yang paling utama tiga rakaat dua kali salam, walaupun boleh saja dengan satu kali salam sebagaimana akan dijelaskan. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, dari Bakar Ibni Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala an, shalla Ibnu Umar rak'ataini. Ibnu Umar salat dua rakaat. Summa qala, kemudian beliau berkata, ya gulam irhal lana. Ya pergilah untuk kebutuhan kami. Summa qama wa autara biraka'atin. Kemudian beliau berdiri salat witir satu rakaat. Artinya Ibnu Umar memecah salat witir menjadi dua kali salam. Ya, dua rakaat kemudian ditambah satu rakaat. Begitupun diriwayatkan oleh At-Tahawi dengan sanad yang kuat dari Ibnu Umar bahwasanya kana yafsilu baina syaf'atin wa witrahu bitaslimatin, bahwa sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar biasa memecah salat witir menjadikannya dua, yaitu memecah antara yang genap dengan yang ganjil. Misalnya tiga, ibnu Umar biasa dua dulu baru satu, lima empat dulu baru satu, dan begitu seterusnya. Dan itu kebiasaan ibnu Umar dalam masalah ibadah, dan ibadah bukan masalah yang sifatnya akal. Maka itu tidak mungkin dilakukan oleh Abdullah ibni Umar, ya, kecuali karena beliau telah mendapatkan petunjuk atau diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib berkata, yaqra'u fil ula, disunnahkan kalau kita salat witir tiga rakaat itu. Salat witir kita tiga rakaat. Yaqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sampai akhir. Itu di rakaat yang pertama. Wathaniyah, di rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, dan rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzataini. Qul huwallahu ahad dan ditambah dengan al-falaq dan an-nas. Subbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua, kemudian di rakaat ketiga al-ikhlas plus al-falaq dan an-nas, ya. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, hal ini berdasarkan hadis yang banyak, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam Ibnu Majah, ya, riwayat Imam Abu Daud dan lain sebagainya. Ya, yang menunjukkan adanya urutan al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas, kemudian al-mu'awwidzatain atau suratul falaq wa suratu an-nas. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Walahu, bagi orang yang salat witir diperbolehkan waslu ats-tsalats wal ihda asyrata bitaslimatin. Boleh saja orang yang salat 3 rakaat dia salat dengan satu kali salam. Artinya di akhir saja, itu boleh. 5 rakaat dengan satu kali salam, boleh. Ya, boleh dilakukan. Ya, boleh 3 rakaat dengan satu kali salam, boleh juga witir 5 rakaat dengan satu kali salam. Boleh juga 11 rakaat dengan satu kali salam. Ya. Wal ihda asyrata bitaslimatin. Seseorang salat witir 11 rakaat dengan satu kali salam itu pun diperbolehkan. Wa yajuzu bitasyahhudin. Boleh dengan satu tasyahhud. Wa bitasyahhudaini fil akhirati wallati qablaha. Dan boleh juga dengan 2 kali tasyahhud. Yaitu di bagian yang akhir dan sebelumnya seperti maghrib. Itu diperbolehkan juga. Mana dalilnya? Coba kita lihat dalilnya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atin." Nabi pernah salat 11 rakaat. Itulah salat yang biasa beliau kerjakan. Fayasjudu as-sajdata min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah qabla an yarfa'a ra'sahu. Maka beliau dalam salat itu sujud yang lamanya itu sekitar 50 ayat. Kalau kalian baca Quran itu 50 ayat, itulah lamanya sujud Nabi. Lama sekali sujud Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yarka'u raka'ataini qabla salatil fajr. Beliau pun biasa salat 2 rakaat sebelum fajar, salat sunnah fajar. Summa yattaji'u ala syiqqihil aiman hatta ya'tihil muadzinu lis-shalah. Setelah itu beliau tertidur, berbaring di rusuk sebelah kanan sambil menunggu muazzin. Itu setelah Nabi salat 2 rakaat qablal fajr. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kana yusalli 13 rak'ah. Nabi pernah salat 13 rakaat. Yusalli 8 rakaatin summa yutir. Yaitu Nabi salat 8 rakaat baru setelah itu witir. Summa yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Dan Nabi salat 2 rakaat dalam kondisi beliau duduk. Fa idza arada an yarka qama faraka'a. Apabila beliau hendak ruku, beliau berdiri. Jadi di awal salat beliau duduk, ketika akan ruku beliau berdiri lalu ruku. Summa yusalli rak'ataini bainan nida'i wal iqamah min salati subah. Dan beliau pun biasa salat 2 rakaat antara azan dan iqamah di waktu subuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili 10 rakaat. Bahwa Nabi pernah salat di malam hari 10 rakaat. Wa yutira bi sajdatin. Nabi pernah witir dengan satu sajadah saja, artinya satu rakaat saja. Wa yarka'u raka'atil fajr, dan Nabi membiasakan melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Fatilka salasa asyrata rak'ah. Itulah yang dimaksud dengan 13 rakaat. Jadi 13 rakaat itu adalah 10 salat 2-2-2 ditambah witir 1 lalu 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 13 rakaat itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan di sini au bitashahadaini atau dengan dua tasyahud. Bitashahudaini ya. Bitashahudaini bacanya begitu. Atau boleh juga dengan dua tasyahud yang tadi kita sebutkan. Hadis Abdullah bin Umar 3 rakaat 2 salam kemudian tambah 1 salam, otomatis kan jadi 2 salam. Dan itu yang lebih utama untuk membedakan dengan sholat maghrib. Ya, untuk membedakan dengan sholat maghrib. Fa in zada 'ala tasyahhudaini batalat sholatuhu. Tetapi kalau tasyahudnya lebih dari 2 batal. Tidak boleh sholat witir tasyahudnya lebih dari 2. Wal afdalu taqdimuhu aqiba sunnatil isya. Yang paling bagus pelaksanaan sholat witir itu adalah langsung setelah beres sholat sunnah isya. Jadi para pemirsa Niaga TV, sholat ba'diyah isya, beres ba'diyah isya langsung witir, itu yang paling bagus. Bagi siapa? Bagi yang merasa berat bangun di malam hari. Jadi bagi orang-orang yang merasa berat bangun di malam hari, yang paling utama untuknya adalah langsung sholat witir aqiba sunnatal isya, sunnatil isya. Beres sholat sunnah isya, ba'diyah, langsung dia sholat 3 rakaat. Itu bagus. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ausani khalili bithalas. Aku mendapatkan wasiat dari Nabi SAW dengan 3 perkara. La ada'uhunna hatta amut. Yang aku tidak pernah meninggalkannya sehingga aku wafat. Yang pertama adalah saum, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua salatul duha, ya, dan yang ketiga wa naumu ala witrin. Aku tidak tidur kecuali sebelumnya aku sudah salat witir. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi bagi para pemirsa Niaga TV yang merasa berat, merasa apa namanya susah bangun untuk tahajud, maka minimal 3 rakaat ba'da ba'diyatil isya, setelah salat ba'diyah isya. Walau autara thumma arada tahajjadan ala mas salla masna masna wala yu'iduhu. Barang siapa yang di awal malam sudah sholat witir, misalnya setelah isya dia sholat witir, kemudian di malam hari dia terbangun, maka dia diperbolehkan sholat 2 rakaat 2 rakaat, tetapi dia tidak boleh mengulang witirnya. Dia tidak boleh mengulang witirnya, kata beliau. Dikatakan di sini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyya ahadukum subha ala shalla rak'atan wahidah. Tapi kalau kalian khawatir ya enggak sempat melaksanakan salat witir, silahkan salat witir dengan 1 rakaat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain ma'asyiral muslimin disebutkan Rasulullah bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun tahajud di akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakannya di awal malam, yaitu setelah ba'diyah isya. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Tetapi barang siapa yang ingin bangun di akhir malam, hendaknya witirnya ditempatkan di akhir. Jelas para pemirsa Niaga TV, kalau kita tidak ada niat untuk bangun tahajud di malam hari, ya sudah, 3 rakaat sebelum tidur. Dan sebaliknya, kalau kita memang berniat untuk bangun sholat malam di akhir malam, yang paling bagus, yang paling utama adalah kita akhirkan witir sebagai penutup rangkaian sholat malam. Makanya dalam hadis dikatakan, ija'alu, kata Nabi, akhira sholatikum al-witir. Jadikanlah penutup sholat malam kalian adalah sholat witir. Lalu dikatakan di sini, wala yu'iduhu, dan tidak perlu dia mengulang sholat witir di malam hari kalau sudah sholat di awal malam. Karena berdasarkan sebuah hadis Rasulullah bersabda, la witrani fil lailah, la witrani fil lailah, tidak boleh ada dua kali sholat witir di satu malam. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Sedikit lagi, wala yahtaju ila naqdihi bi raq'atin qabla tahajjud, dan tidak perlu dibatalkan witirnya. Sebagian orang dia witir setelah misalnya salat tarawih berjamaah, kemudian dia ingin salat lagi di malam hari, dia batalkan witirnya dengan menggenapkannya di malam hari. Enggak perlu, kata beliau, enggak perlu ada yang seperti itu. Witir hanya satu kali, enggak perlu kita batalkan witirnya. Kalau sudah selesai ya sudah, malamnya ngapain? Kerjakan dua rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Wa yundab an la yata'ammada ba'dahu salatun. Dan bagusnya kalau sudah salat witir itu enggak ada salat lagi. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, Nabi bersabda, jadikanlah bagian akhir dari salat kalian witir. Rasul bersabda, ija'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikanlah penutup rangkaian salat kalian di malam hari salat witir. Oleh karenanya kalau sudah witir, bagusnya enggak usah lagi ada salat apapun. Walaupun tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan, yang ada justru larangan mengulang witir dua kali. Allah alam bisawab. Para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Sebuah harapan untuk warisan terbaik. Singkatnya waktu yang kita miliki di dunia ini. Hari ini, esok, lusa, semua menunggu antri. Tak ada peninggalan yang utama kecuali lelah kita dalam agama ini. Sebuah asa, sebuah cita-cita untuk kita dan generasi penerus kelak. Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta, berlokasi di timur Yogyakarta. Lebih dari 10.000 meter persegi, dikelilingi oleh akses lokasi yang mudah serta fasilitas umum yang menunjang. Mari di bulan Ramadan kali ini, di mana amal solih dilipat gandakan, kita maksimalkan kesempatan yang mungkin belum tentu akan kita jumpai untuk kedua kalinya. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ikuti kajian bedah buku Fikih Bermadhab setiap pagi jam 5 lebih 15 menit sampai dengan jam 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan setiap Rabu sampai dengan Senin. Live dari ANB Channel dan Niaga TV, disiarkan dari Masjid Al-Hidayah Kerajaan Ngeplak, Sleman. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua, seperti biasanya, kami telah membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya mau nanya. Ya. Anu masalah keluarga saya, anak saya, itu kerja pada lembaga riba. Nah, saya supaya tidak kena riba itu gimana caranya? Jadi yang bekerja di riba siapa Pak? Anak saya. Baik. Tapi ya tinggal di satu rumah. Tapi kan masih interaksi. Ada orang memberi jajan, membelikan pakaian. Apakah jadi boleh? Apakah boleh kita menerima uang dari yang bekerja di lembaga riba begitu Bapak ya? Iya begitu ya. Baik. Baik, itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Baik. Jadi hendaknya seorang muslim ya berhati-hati dengan pekerjaannya. Ya hati-hati dengan pekerjaannya, apalagi masalah riba. Ini bukan masalah yang ringan ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ahallallahu al-bai wa harrama ar-riba. Allah telah halalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang biasa memakan riba itu, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang apa namanya, yang kesurupan dikarenakan kemasukan setan. Sampai Allah mengancam seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya, apabila kalian benar-benar iman kepada Allah. Wa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka peperangan, umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan Allah akan memberkahi sedekah. Oleh karenanya hendaknya umat Islam, kaum muslimin hati-hati ya. Jangan sampai dia terjebak dalam transaksi-transaksi yang dilarang oleh agama, apalagi bekerja di lembaga tersebut ya. Setiap hari dia terkait erat dengan riba, tentunya ini sangat berbahaya sekali. Lalu bagaimana hukumnya apabila seseorang ya, entah itu adalah ayah atau seseorang diberikan baju dan dia tahu itu adalah hasil riba, apakah itu diperbolehkan diambil atau tidak? Wallahu a'lam bissawab ya, tentunya orang yang melakukan riba berdosa. Tetapi ketika orang yang melakukan transaksi riba ini melakukan transaksi yang lain dengan akad yang benar, misalnya dia di waktu yang sama dia adalah selain dia bekerja di institusi yang riba, dia pun misalnya belanja ke toko. Saya punya toko misalnya. Ternyata uangnya adalah hasil riba. Ya bagi dia riba, tapi bagi saya yang menerima uang itu bukan. Saya mendapatkannya dari hasil jual beli. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menerima hadiah atau pemberian dari orang-orang Yahudi, padahal mereka adalah orang-orang yang paling hebat kalau masalah riba. Di Al-Quran Allah menyebutkan orang Yahudi itu mereka memakan riba. Bahkan kalau sekarang kita sebut ya, apa namanya, bankir-bankir internasional yang mengendalikan peredaran uang di dunia ini, ya, adalah para bankir-bankir Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Nabi alaihi salatu wasalam menerima, bahkan beliau meminjam uang kepada orang Yahudi, ya tentunya dengan bukan dengan akad riba ya, dan Nabi menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak masalah ya bertransaksi dengan mereka, baik dalam bentuk jual beli atau dalam bentuk apa namanya hadiah dan lain sebagainya. Walaupun ya sebagai orang tua tentunya punya tanggung jawab ya untuk apa namanya menasehati. Ya ini berbahaya sekali, kullu lahmin nabata minal haram fan naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempatnya. Dan di antara bahaya makanan yang haram adalah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, doa kita tertolak. Ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, wajahnya pun berdebu, pakaiannya lusuh. Dia mengangkat tangan dan Nabi melihatnya. Dia berkata, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Nabi berkata, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya biharam, fa anna yustajabula. Orang itu kasihan, dia makan yang haram, minum yang haram, pakaiannya pun dari yang haram, fa anna yustajabula. Bagaimana doanya akan diijabah? Artinya Nabi mengabarkan kepada kita, di antara dampak sesuatu yang haram apapun jenisnya, itu bisa menjadi penghalang ya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, tentang salat witir sesudah tarawih di musala kampung saya, witirnya bukan 3 rakaat satu salam, tapi 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Bagaimana itu? Ya, di musala kampung saya witirnya bukan 3 rakaat satu salam. Baik, sampai di situ jelas. Tapi 2 rakaat salam, baik. Dan 1 rakaat salam. Tadi sudah kita sebutkan, itu adalah kebiasaannya sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Dan masalah witir ini bukan masalah ijtihad, tetapi masalah yang sifatnya tauqifiyah. Artinya Ibn Umar tidak melakukan itu kecuali karena beliau telah mendapatkan pelajarannya dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Ummu. Ya, Ustaz. Boleh di luar tema, Ustaz? Silahkan. Iya, begini, Ustaz. Kan saya hamil anak ke-7, qadarullah, 5 hari yang lalu, keguguran, Ustaz, karena setelah di USG, janinnya itu katanya kosong, gitu, bayinya tidak ada, begitu. Pertanyaan saya, apakah darah yang keluar sekarang ini itu dihitung sebagai darah nifas ataukah istihadah? Karena kan baru 2 bulan gitu, Ustaz. Nifas atau istihadah? Gitu kan baru 2 bulan usianya gitu, Ustaz. Baik. Ya. Itu saja, Bu. Boleh yang kedua ya, Ustaz? Silakan. Yang itu tadi, kan selama ini kami udah sepakat memang kalau KB itu haram kecuali alasannya syar'i begitu, Ustaz. Baik. Jadi kami hanya menjaga jarak. Jadi setelah anak udah 2 tahun baru saya KB lagi gitu kan. Nah, saya tidak mempunyai alasan syar'i untuk tidak menambah anak. Jadi dengan kejadian yang seperti ini, sudah bolehkah saya menjadikan ini sebagai alasan syar'i ya, Ustaz? Ya, karena mungkin faktor usia atau karena sudah ada faktor keguguran ini, begitu, Ustaz. Baik. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika seseorang mengalami kondisi apa sakat ya, sakat jatuh ya atau keguguran, Allah alam bisab, apalagi dalam kondisi apa namanya si anak itu belum berbentuk, belum ditiupkan ruhnya, baru 2 bulan. Allah alam bisaf, yang saya tahu dari penjelasan ulama, maka darah yang keluar itu disebut dengan istihadhah. Disebut dengan darah istihadhah. Kalau memang baru 1 bulan, baru berapa pekan, ya baru misalnya 8 pekan atau sekian pekan, itu Allah alam bisaf, yang saya tahu itu disebut dengan darah apa? Darah istihadhah. Beda cerita kalau sudah berbentuk anak. Ya, ini anaknya saja menurut dokter tidak ada misalnya, ya. Orang bilang hamil anggur atau apa, ada istilahnya itu, ya. Itu Allah alam bisaf, yang saya tahu dari penjelasan para ulama, itu dihukumi darahnya darah istihadhah, darah sakit, darah penyakit. Allah alam bisaf. Yang kedua, apakah kondisi yang saya alami ini sudah bisa menjadi uzur syar'i, bahwa saya boleh KB misalnya? Allah alam bisawab, tentunya ini butuh rekomendasi dari dokter. Ya, kita harus mencari dokter yang terpercaya, lalu kita bertanya kepadanya, dokter, bagaimana menurut dokter dengan kondisi usia saya, lalu dengan pengalaman keguguran kemarin, apakah berbahaya apabila saya memiliki anak lagi atau gimana rekomendasi? Kalau dokter berkata, ibu tidak masalah, ibu aman, ini karena kondisi di luar normal saja, maka ya hukum asalnya tidak ada uzur. Tetapi kalau dokter berkata, oh iya betul ibu, usia ibu sudah sekian, tingkat keselamatan ibu akan begini, kebahayanya begini, ada penjelasan medis yang dibangun dengan apa, teori-teori ilmiah, teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa saja itu menjadi sebagai uzur syar'i. Dan itu yang bisa memutuskannya tentunya orang yang mutakhassis, orang yang spesialisasi dalam hal itu. Tapi kita hanya bisa menyebutkan secara umum, kalau memang ada halangan yang sifatnya syar'i, baik dari sisi medis ataupun yang lain, maka memungkinkan seseorang untuk apa, mengatur apa kelahiran. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Begini Ustaz, ada sebagian dari pelaku ribawi Ustaz, mereka itu mendapat hidayah dari Allah, walaupun dia pelaku ribawi, tapi rajin salat berjamaah ke masjid Ustaz. Karena dia termasuk hal yang dikutuk menurut hadis Rasulullah. Dan sementara ada para pekerja keras seperti kuli dan para tukang-tukang, mereka ini pengajarannya yang halal Ustaz, tapi malas untuk salat. Sekarang bagaimana ini permasalahannya Ustaz? Mohon penjelasan pulangnya Ustaz. Ada jelas Ustaz? Iya. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang bekerja di riba tapi rajin sholatnya. Ada orang yang tidak riba tetapi malas sholatnya. Itu bagaimana? Ya masing-masing punya kesalahan. Orang yang rajin sholat tapi riba, kesalahan dia sebagai seorang muslim adalah dia bertransaksi dengan riba. Itu kesalahan dia. Yang gak riba, yang gak kerja di riba, dia pekerja dan lain sebagainya, dia malas sholat, maka kesalahan dia di sholat. Sederhana sebenarnya, ya. Yang satu kesalahannya, maksiatnya adalah gara-gara dia riba. Tentunya tidak mungkin dan mustahil kita katakan dia sholat itu gara-gara riba. Mustahil kita mengatakan kalimat itu. Sebagaimana mustahil kita katakan dia malas sholat gara-gara mencari harta yang halal. Itu pun tidak mungkin kita ucapkan. Tetapi kita katakan dua-duanya orang yang lemah iman. Seharusnya sholat yang dia lakukan itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan riba perbuatan mungkar, perbuatan yang diingkari. Ya. Lalu orang yang bekerja dengan sesuatu yang halal tapi dia malas sholat, tentunya ini orang yang lalai. Bahkan orang yang melakukan dosa paling besar dalam agama Islam, yaitu meninggalkan sholat. Tetapi meninggalkan sholatnya ini tidak ada kaitan dengan dia bekerja dengan yang halal. Sebagaimana dia rajin sholat, tidak ada kaitannya dengan apa? Dia kerja di riba. Masing-masing berjalan, diberikan hukum sesuai dengan perbuatannya. Orang yang sholat tapi tetap riba, apakah ribanya jadi tidak riba? Ya tetap riba. Tetap riba. Begitupun orang yang kerja halal tapi tidak sholat, apakah dia diberikan uzur oleh agama? Tetap dosa. Artinya ya memang masing-masing begitu. Ya manusia begitulah kondisi mereka. Ya, tinggal kewajiban kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita menasihati, mengingatkan mereka agar mereka selalu bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya salatnya kan duduk dengan kaki selonjor. Kalau sujud posisi tangannya bagaimana? Apa di lutut atau di lantai? Wallahu alam bissawab. Para ulama mengatakan ma la yatim ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan keseluruhannya tidak pula ditinggalkan keseluruhannya. Artinya kalau penanya masih bisa sujud dengan sempurna, sujudlah dengan sempurna. Kalau masih bisa sujud dengan sempurna, kalau tidak bisa sujud dengan sempurna, maka cukup dia membungkukkan badannya. Akan tetapi sebagaimana sudah sering kita bahas di pertemuan sebelumnya, hendaknya posisi sujud lebih bungkuk daripada posisi ruku. Artinya posisi sujudnya dia lebih turun daripada posisi ketika dia sedang ruku. Ya. Apakah perlu dia meletakkan bantal agar keningnya menempel kepada sesuatu? Tidak perlu. Tapi kalau dia ingin melakukannya, boleh kata para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau misalnya ada teman kita yang curhat dengan kita, lalu menceritakan aib sahabatnya, lalu kita tanpa sengaja ikutan komentar tentang sahabat tersebut, lalu keselang beberapa waktu kemudian kita baru sadar, lalu sangat menyesal, kita tidak kenal sama sekali dengan sahabat teman kita yang digosipin tersebut, tidak tahu seperti apa orangnya, wajahnya seperti apa, namanya siapa, tinggalnya di mana, lalu bagaimana cara kita mau minta maaf? Ya bertobat kepada Allah. Ya cukup bertobat, memohon ampun ya Rab. Saya memohon ampun bahwa saya telah membicarakan aib seorang muslim. Ampuni dosa saya, lalu tinggalkan kebiasaan itu, menyesal dan bertekad untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya Ibu. Alhamdulillah bulan saat ini kan kita saling sharing sama jamaah seperti itu, kejar target, tadarus ya Ustaz ya. Iya Ibu. Terus ada salah satu ukhti itu mengatakan, saya setiap hari itu khotam dah. Khotam secara apa? Bil amalan apa seperti apa itu kan? Saya selalu baca kul-kul 3 kali kan, sudah sama saja khotam 1 kali, 1 hari 1 malam seperti itu. Apakah itu ada dalilnya? Soheh itu seperti itu apa ya, sama seperti kita yang mengerjakan memang benar-benar khatam untuk 7 hari seperti itu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa suratul ikhlas ta'dilu thuluthul Quran, bahwa surah al-ikhlas adalah menempati posisi sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas 1 kali itu senilai dengan 1/3 Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Ada yang berisi Tauhid, contohnya surat Al-Ikhlas. Ada yang berisi berita, contohnya surat Al-Qiyamah tentang hari kiamat ya. Tentang peristiwa huru-hara. Tentang surat Yusuf, tentang berita, tentang Nabi Yusuf. Dan banyak ayat-ayat berita. Dan yang ketiga ayat-ayat hukum. Jadi Quran itu terbagi menjadi 3, ayat-ayat tauhid, ayat-ayat berita, dan ayat-ayat hukum. Maka Nabi berkata suratul ikhlas ta'dilu sulusul Quran. Surah al-ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Itu jelas. Artinya kata Nabi kalau kita baca al-ikhlas 3 kali, seumpama seolah-olah kita sudah menyelesaikan Quran 30 juz. Karena 1/3, 1/3, 1/3. Apakah sama dengan yang menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Tidak. Tidak sama. Karena yang menghatamkan dari Al-Fatihah ke An-Nas tentunya lebih besar pahalanya. Rasul berkata bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu hasanah. Wal hasanah tu bi asyri amthaliha. Dan kebaikan itu dikali 10. Wala akulu alif lamim kalimah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lamim itu satu kalimat atau satu kebaikan. Tetapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Ya al-hasanatu bi asyri amthaliha. Ya kebaikan dikali 10. Artinya ibu tentunya tidak akan pernah sama pahalanya antara yang membaca 30 juz dengan yang membaca Al-Ikhlas 3 kali. Tetapi seolah-olah dia telah menghatamkan Quran. Karena Al-Ikhlas sepertiga, sepertiga, sepertiga ya genap menjadi lengkap 100%. Ya, tetapi kalau bicara tentang pahala, Allah Maha Adil. Semakin banyak, semakin panjang, semakin sulit, tentunya semakin besar pahala yang kita dapatkan. Para ulama berkata, al-jaza al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Ya kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Allah alam bisawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar katanya wanita calon penghuni surga itu salah satu kriterianya adalah taat kepada suaminya. Bagaimana kalau ada orang yang hubungan dengan suaminya kurang harmonis? Apakah amal ibadahnya masih bisa diterima Allah? Apakah masih ada harapan untuknya masuk surga? Allah alam bisawab ya, seorang istri punya kewajiban taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia dilarang untuk membantah atau melawan atau menyelisihi perintah suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Lalu Ustaz, kalau seandainya ada seorang istri yang taruhlah dikatakan menentang, durhaka dan lain sebagainya, apakah ibadahnya diterima si wanita tersebut? Wallahu bissawab, ibadahnya tetap diterima. Ya, selagi memenuhi rukun, syarat dan lain sebagainya. Apakah dia masih mungkin masuk surga? Dia mungkin masuk surga. Sebagaimana dia juga mungkin masuk neraka. Karena ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, tahta masyiatillah, dia berada di bawah kuasa Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya. Dan itu dikembalikan kepada Allah. Tetapi seorang manusia, seorang muslimah, hendaknya dia selalu bertobat dan memperbaiki dirinya ya, agar dia kelak mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ada Ibu Khadijah di Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya lagi ke Ustaz. Silakan nah, Ibu. Yang pertama, ini ada dua Ustaz. Yang pertama ini, ada seorang ibu bertanya ke saya. Beliau itu ada punya sakit jantung. Jadi ketika sampai sahur, dia masih aman. Tapi ketika mau subuh, jantung nafasnya sesak, dia masukkan obat di balik lidahnya. Nah, dia bertanya ke saya bilang saya tidak tahu jelasnya, tapi coba ibu puasa saja. Tapi saya tidak tahu di bawah lidah obatnya itu ada absorptif namanya atau apa. Kalau dia apa itu pakai itu dia nafasnya bagus lagi, dia bisa sholat katanya kan. Itu jadi setelah saya, itu setelah subuh. Diletakkannya setelah subuh, Ibu. Iya, ketika kalau mau sholat subuh dia diletakkannya di bawah lidahnya. Nah, supaya dia bisa sholat. Nah, kalau enggak sesak nafasnya, nah, dia ingin puasa juga. Jadi saya enggak bisa jawab, nanti saya tanyakan ke Ustaz, saya bilang. Baik, Ibu. Itu sama. Yang kedua, Ustaz, ini kebiasaan saya. Biasanya saya kalau Ramadan ini berbagi zakat mal itu kan ke saudara atau tetangga-tetangga terdekat yang saya berikan. Iya, Ibu. Nah, sementara ada anjuran berikanlah ke basnas. Tapi saya ada anjuran apa, Ibu? Ada anjuran berikanlah zakat itu ke basnas katanya biar baik. Biar nah, tapi saya merasa gini, Ustaz, kalau nanti saya tidak berbagi, kasihan dengan tetangga-tetangga saya atau keluarga saya yang tahu biasanya mereka mendapatkan dari saya. Memang kehidupannya sulit gitu. Bagaimana saya sebaiknya gitu, Ustaz? Apakah saya teruskan kebiasaan lama atau saya harus ke basnas? Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama bagus ya. Saya pernah membaca artikel tentang itu, tapi saya bacakan ke ibu ya. Jenis pengobatan itu biasa disebut dengan istilah sublingual. Sublingual itu istilahnya. Umumnya metode pengobatan itu digunakan untuk kegawat daruratan terkait dengan gangguan jantung dan pembuluh darah. Biasanya dalam kondisi yang umum, cara kerja obat itu adalah dengan diletakkan di bawah lidah. Ya, diletakkan di bawah lidah, kemudian dalam waktu antara 3-5 menit, obat ini akan habis diserap ke dalam tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah di bawah lidah. Jadi memang dia tidak masuk ke tenggorokan. Tetapi apa? Habis di bawah lidah. Ya. Obat ini tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, gagal proses pengobatannya. Harus tetap dibiarkan di bawah lidah. Kalau sampai ditelan, gagal proses pengobatannya. Apa pendapat terkait dengan hal ini, membatalkan atau tidak? Wallahu alam bisawab ya, dipatwakan oleh Majma' Fikih Islami ya, bahwa hal itu la tu'tabaru minal muftirat. Tidak dikategorikan sebagai pembatal. Ya, ini fatwa dari majalah Majma' Fikih Islami. Ya, dikeluarkan di tanggal 10 bulan 2 tahun 96. Begitupun fatwa para ulama kontemporer ya, kebanyakan mengatakan tidak masalah. Karena dia tidak memasukkan ke dalam jauf, tidak masuk ke dalam tenggorokan, tetapi hanya di bawah lidah untuk kemudian pembuluh darah itu menyerap kandungan zat yang ada di dalamnya untuk memperbaiki kondisi apa pembuluh darah, jantung dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut pendapat yang kuat itu tidak membatalkan. Allah alam bissawab. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi apa? Zakat ya, baznas. Allah alam bissawab ya. Tentunya seandainya diberikan ke baznas bagus ya. Artinya badan amil zakat nasional yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, tetapi yang saya pahami selama ini, kalaupun kita ingin menyalurkannya secara langsung kepada keluarga kita misalnya, itu pun tidak masalah. Oleh karenanya Nabi dalam hadisnya berkata, apabila engkau memberikan zakatmu kepada saudaramu, keluargamu, maka engkau mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar malaikat yang mencatat keburukan 6 jam setelah kejadian tersebut baru dimasukkan ke dalam catatannya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada pernyataan seperti itu. Dan ini perkara gaib. Masalah malaikat perkara gaib. Dan dia tidak bisa kita tetapkan sebagai satu keyakinan. Kecuali apabila orang yang menceritakannya memiliki dalil, memiliki dasar dari Quran dan hadis terkait dengan permasalahan tersebut. Dan saya tidak tahu ada pernyataan seperti itu dari Nabi, bahwa setelah seseorang melakukan maksiat baru 6 jam kemudian dicatat. Itu saya tidak tahu. Allah alam bissawab. Ya, yang ada, yang kita tahu dari Al-Quran, ketika kita mengucapkan sesuatu langsung dicatat. Berdasarkan firman Allah dalam surat Qaf, Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu ucapan pun kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat. Tidak ada penjelasan 6 jam, 7 jam dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, apakah ada hadis terkait dengan doa ini? Allahumma atik riqobana minan nar. Allahumma atik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina wa ikhwanina muslimin minan nar. Kalau hadisnya saya tidak tahu. Tapi dari sisi makna bagus. Ya, kalau dari sisi makna bagus, ya Allah, bebaskanlah kami dari neraka, bebaskanlah ayah dan ibu, selamatkan ayah dan ibu kami dari neraka, dan bebaskanlah kaum muslimin dari api neraka. Dari sisi makna enggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya riwayat, saya tidak tahu ada riwayatnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan. Karyawan kebun sawit gaji UMP. Tidak ada yang miskin untuk kebutuhan makan umumnya hutang. Tidak ada yang miskin. untuk kebutuhan makan, umumnya hutang di warung dan dibayar per bulan saat gajian. Bagaimana cara pembagian zakat di komplek perumahan karyawan tersebut? Maksudnya bagaimana ini? Karyawan kebun sawit, gajinya upah minimal provinsi UMP. Tidak ada yang miskin untuk kebutuhan makan. Untuk kebutuhan makan umumnya hutang di warung dan dibayar per bulan saat gajian. Bagaimana cara pembagian? Atau mungkin pertanyaannya kemana disalurkan? Barangkali begitu. Sedangkan Nabi berkata zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Sedangkan di tempat itu tidak ada orang miskin. Ya dialihkan Pak ke tempat yang lain. Dialihkan ke tempat yang lain yang terdekat dari tempat Bapak tinggal. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih saya lakukan di rumah. Benarkah kalau salat malam tarawih lakukan dengan dua salam sampai empat kali dan dilanjutkan witir? Benarkah kalau salat malam atau tarawih lakukan dengan dua salam sampai empat, ya, dan dilanjutkan witir tiga rakaat langsung? Betul, betul. Tadi sudah kita baca hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar bahwa Nabi berkata salatul lail masna masna, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai delapan. Setelah itu tiganya witir, silahkan dengan satu kali salam witir atau dengan dua kali salam boleh. Allah alam bissawab. Apakah niat salat witir jika tiga rakaat dua salam dua kali niat atau satu kali niat? Apakah niat salat witir tiga rakaat dua kali salam sah? Ah, baik. Ya, niat salat witir dengan dua kali salam. Di awal kita niat salat witir dua kali salam. Sahkah salat orang yang sudah tua memakai pampers? Wallahu alam bissawab, ya, ketika dia akan salat diganti pampersnya. Masalah di pertengahan salat keluar karena dia tidak bisa lagi mengendalikannya, itu dihukumi seperti wanita yang istihadhah. Wanita yang terus-menerus keluar darah. Wallahu alam bissawab. Pertanyaan terakhir dari Payakumbuh. Mukena bermacam-macam warna, apakah tidak boleh Ustaz? Cari warna yang gelap ya. Karena dalam hadis ketika turun ayat-ayat hijab itu, para wanita di zaman Nabi mereka memakai apa? Penutup kepala, dan mereka seperti burung-burung gagak dalam riwayat seperti itu. Walaupun itu tidak menafikan, boleh juga dengan warna yang lain ya, warna yang pasti warna yang tidak mencolok lah ya. Warna putih misalnya atau warna biru dongker dan lain sebagainya silahkan, tidak masalah. Tetapi yang hitam itu bagus. Bagi wanita warna hitam itu baik. Allah alam bisawab. Para pemirsa Niaga TV, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.